Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Malam hari ini kita isi dengan melanjutkan membaca Syarh Masailil Jahiliyah. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari 4 masalah. Masalah 84, masalah 83, 84, 85 dan 86. Baik, kita lanjut ke masalah berikutnya. Al-Masail, beberapa masalah. Sabi'atu wa thaminatu wa tasi'atu wa thamanun wa tis'un. Masalah 87, 88, 89 dan 90. Ada 4 masalah dalam satu pembahasan. Karena masalah ini disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. 4 masalah disebutkan dalam satu hadis. Qala al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan ahsab, kehormatan, kemuliaan nenek moyang. Wattanu, attanu fil ansab, yang kedua mencela nasab. Al istisqa'u bil anwa, yang keempat minta hujan dengan bintang-bintang, yakni menyandarkan turunnya hujan dengan terbit dan terbenamnya bintang-bintang tertentu. Yang keempat, an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Qala syarihu hafizahullah, hadhihi al-masailu al-arba', 4 masalah ini min masaili al-jahiliyah, termasuk di antara masalah-masalah jahiliyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, arba'un fi ummati, 4 perkara di tengah umatku, min umuril jahiliyah, termasuk perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Artinya masih ada sebagian orang yang melakukannya. Al-fakhru bil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum, wal niyahatu 'alal mayyit. Kemudian Syekh Fauzan akan menjelaskan satu persatu 4 masalah ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. An yaftakhira al-insan, seseorang berbangga, bi amjadi abaihi, dengan kemuliaan, ya, kehormatan, martabat bapak-bapaknya, wa ajdadihi, dan kakek-kakeknya, ya, nenek moyangnya. Nah, wahada min dinil jahiliyah, ini termasuk perkara jahiliyah. Ya. Jadi nenek moyang kita yang memiliki kelebihan, ya, yang memiliki keutamaan, kemuliaan, kita sebagai dzurriyahnya, keturunan-keturunannya, tidak perlu membangga-banggakan kemuliaan itu, kelebihan itu, ya, karena sudah disebutkan kemarin, dhahabatil makarimu illa at-taqwa, semua jenis kemuliaan itu tidak ada nilainya, sudah pergi, sudah hilang, kecuali ketakwa. Jadi yang kita banggakan ketakwa. Ya. Sebagai contoh, apa yang ada di sekitar kita, orang-orang Sulawesi terkenal nenek moyangnya sebagai pelaut, ya, pemberani. Sekali layar berkembang, apa? Tentang apa, Anda tahu lanjutannya. Intinya kalau sudah mengarungi lautan, mereka tidak akan kembali, ya, ke daratan. Nah, sampai mencapai tujuannya. Walaupun ombak besar di hadapan mereka, pemberani. Yang seperti ini enggak perlu dibanggakan. Yang berani mereka. Kita cucu-cucunya belum tentu berani. Dipahami? Yang seperti ini dibanggakan, disombongkan, jadikan sebagai sesuatu yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Enggak boleh seperti itu. Ya. Kemuliaan mereka untuk mereka. Kita enggak usah membangga-banggakannya, menyombongkan diri dengan itu, menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain dengan kemuliaan yang dimiliki oleh nenek moyang kita. Baik. Nah, sekarang yang terjadi di zaman jahiliyah, li'annahum kanu yastami'una fi Mina. Dahulu mereka berkumpul di Mina. Ya, salah satu masyair al-Hajj. Wa badala an yadhkurullaha azza wa jalla, sebagai ganti berzikir menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yadhkuruna fakhara abaihim, mereka menyebutkan kebanggaan-kebanggaan, kemuliaan-kemuliaan nenek moyang mereka. Bukannya berzikir menyebut asma Allah, justru yang mereka sebut-sebut, yang mereka cerita kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, ya, keutamaan-keutamaan nenek moyang mereka. Nenek moyang saya dulu begini, raja, dia berdarah biru, dan seterusnya. Dibanggakan. Nah, padahal di situ momen untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mereka lakukan menyebut-nyebut, menceritakan nenek moyang mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200, faida qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka berzikirlah menyebut nama Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, au ashadda dzikra, atau berzikirlah lebih banyak daripada itu. Fal wajib, kata Syekh menjelaskan ayat ini, maka yang wajib adalah zikrullah azza wajal, mengingat Allah dengan menyebut nama Allah. Zikrullah zikran katsira, laisa zikrul abai wal ajdad, bukan menyebut-nyebut bapak-bapak dan nenek moyang, bukan. Ya, itu perilaku dan akhlak orang-orang jahiliyah. Membanggakan nenek moyangnya. Nah, thayyib, jangan ada di antara kita seperti itu. Apalagi salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah, sudah belajar, sudah ngaji, masalah akidah, prinsip, masih membanggakan nenek moyangnya. Iya. Tidak layak bagi seorang sunni salafi melakukan hal seperti itu. Taib, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Kalau tadi membanggakan jalur keturunannya, nenek moyangnya, sekarang mencela nasab orang lain. Nasab orang lain dicela. Kan yaqula, seperti dia mengatakan, fulanun malahu aslun, fulanun min qabilatin laysat hiya asilatun. Fulan itu tidak memiliki keturunan bangsawan. Ya. Fulan berasal dari kabilah, suku, laysat hiya asilah, yang bukan bangsawan. Wa hadha ma'nahu, dan ini maknanya, kata Syekh, tanaqqusul akharin, merendahkan orang lain. Kalau tadi mengangkat-ngangkat dirinya, membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya dengan menyebut-nyebut nenek moyangnya sekarang orang lain direndahkan dengan mencela nasabnya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi khitab pembicaraan ini ditujukan kepada semua umat manusia, ya, yang berasal dari beragam suku dan bangsa, semuanya tanpa terkecuali. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sungguh kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya agar kalian saling kenal mengenal, bukan saling merendahkan satu sama lain, supaya kita ta'aruf. Assalamualaikum ya akhi, dari negeri mana, ya kan? Nah, saling kenal mengenal, bahasanya bahasa apa, ya, ta'aruf. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Ya, jadi bukan bangsanya, bukan sukunya yang membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dibanggakan dan tidak perlu mencela nasab orang lain. Fal fakhru laysa bin nasab, maka kebanggaan itu bukan dengan nasab. Al fakhru innama huwa bittaqwa, kebanggaan itu hanyalah dengan ketakwaan. Ya, walaupun dia berasal dari suku yang tidak dikenal, tapi dia bertakwa, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'uka an-nasabu idza faqadati taqwa, dan nasab itu tidak bermanfaat untukmu jika tidak ada ketakwaan. Ini yang harus dijadikan sebagai prinsip. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Muslim, man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang lambat amalannya, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak membuat dia cepat. Dia lambat dalam beramal, sedikit dalam beramal, ketakwaannya, kualitas ketakwaannya rendah, maka nasabnya yang mulia di tengah-tengah manusia tidak bisa mengangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di kalangan masyarakat yang dia tinggal di situ dia mulia. Kenapa? Karena anak bangsawan. Ya, keturunan kerajaan misalkan. Tapi kalau amalannya lambat, kualitas ketakwaannya rendah, maka hal itu tidak membuat dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh di sini menyebutkan beberapa contoh nasab yang mulia. Fala yanfa'ul insanu kaunuhu min Quraisy. Seseorang tidak mendapatkan manfaat karena keadaan dia berasal dari suku Quraisy. Dan ulama sepakat bahwa suku Quraisy adalah kabilah yang paling utama, paling afdol alal itlaq. Ya, tidak ada suku kabilah yang mengalahkan kemuliaan keutamaan suku Quraisy secara mutlak di atas permukaan bumi ini. Tetapi walaupun dia Quraisy, ya, kalau dia tidak bertakwa, maka tidak bermanfaat. Wala kaunuhu min Bani Hasyim. Kemudian lingkup yang lebih kecil lagi. Ya, keadaan dia termasuk dari keturunan Bani Hasyim. Ya, termasuk keluarga Nabi ini. Nah, wala kaunuhu min Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih kecil lagi daripada itu adalah dia termasuk Ahlul Bait. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasul, kalau di negeri kita dikenal dengan istilah apa? Habaib. Kalau di di jazirah biasanya dengan kata sayyid. Ya kan? Keadaan dia termasuk keturunan Rasulullah, tidak bermanfaat baginya idza lam yakun ma'ahu amalun salihun. Jika dia tidak memiliki amal saleh. La yanfa'uhu illa al-'amalus salih. Tidak bermanfaat baginya kecuali amal saleh, wa taqwallah azza wa jalla, dan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Ini sebagai contoh. Barakallahu fikum. Nah, kalau di sini ya di kalangan orang Makassar Raeng, kalangan orang Bugis Andi, ya gelar-gelar itu, apalagi status sosial itu nggak bermanfaat untuk fulan kalau dia tidak beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan, nggak perlu dibanggakan. Kalau dibanggakan justru berarti kita serupa dengan perilaku dan akhlak jahiliyah. Mau kita dikatakan jahiliyah? Nggak mau. Makanya jangan lakukan. Barakallahu fiikum. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Ya, kata Syekh menjelaskan i'tiqadu annal matar yanzilu min ta'thiri tulu'in najmi au gurubihi. Keyakinan bahwa hujan itu turun disebabkan karena pengaruh terbitnya bintang tertentu atau terbenamnya. Sudah pernah kita bahas juga ini pada pembahasan kitab tauhid, ya. Nah, setiap 13 hari ada yang terbit, ada yang terbenam. Orang-orang jahiliyah meyakini bahwa hujan turun karena terbit dan terbenamnya bintang-bintang itu. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini juga termasuk agama jahiliyah. Iya. Lalu Islam bagaimana keyakinannya? Fal mataru innama yahsul bi iradatillah subhanahu wa ta'ala. Hujan itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan bintang-bintang itu. Dalam ilmu astronomi pun, ilmu modern sekarang, tidak ada teori yang mengatakan hujan itu turun karena bintang ini dan bintang itu. Tidak ada. Yang mereka pelajari adalah kelembaban, suhu, kecepatan angin, kemudian mereka hitung. Ada hubungan sebab akibatnya. Nggak ada kaitannya dengan bintang-bintang. Iya. Barakallahu fikum. Nah, di sini Syekh menyebutkan dalil bahwa hujan itu terjadi karena kehendak Allah. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah yang menurunkan al-ghaith. Sebab sudah pernah kita lewati apa makna al-ghaith pada kitabul ilm. Hujan yang deras, ya. Min ba'di ma qanatu, setelah mereka qanatu, putus asa. Ya, karena kemarau yang berkepanjangan. Wa yansyuru rahmatah, dan dialah Allah yang menyebar rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, Wallahu huwalladhi yunzilul matar, maka Allah dialah yang menurunkan hujan. Bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatihi, dengan iradah dan kehendaknya dan dengan hikmahnya. Wa yunziluhu kaifa yasha'u subhanahu wa ta'ala, dan Allah menurunkannya bagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Ada hujan yang deras, ada yang rintik-rintik, ada yang sedang, dan seterusnya. Yunziluhu ala ardin, Allah menurunkan hujan di atas bumi tertentu, di atas bagian bumi tertentu. Wa yamna'u minhu ardan ukhra, dan menahan hujan ya turun di bagian bumi yang lain. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur semua itu. Terkadang ketika kita naik kendaraan, ya, hanya berjarak tidak jauh, jaraknya dekat. Di sini hujan, di sana nggak hujan. Padahal jaraknya dekat. Atau contoh kecil di sini, kita di sini hujan hampir tiap hari. Pas kita keluar di jalan polos nggak hujan, padahal jaraknya cuma berapa kilo. Nah, Allah yang mengaturnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ayat 50 dalam surat Al-Furqan, walaqad sarrafnahu bainahum, dan sungguh kami benar-benar sarrafnahu, mempergilirkannya, ya. Jadi hujan itu dibuat bergilir bainahum, di antara mereka, liyadzakkaru, agar mereka mengambil pelajaran, fa'aba aktsarun nas, akan tetapi kebanyakan manusia illa kufura, tidak mau ya bersyukur, bahkan mereka mengingkari. Naam, fa'aba aktsarun nas illa kufura, kebanyakan manusia tidak mau kecuali mengingkari nikmat. Alladzi ya'taqidu, maka orang yang meyakin, anna li tulu'il najmi au ghurubin najmi ta'thiran, bahwa terbit dan terbenamnya bintang tertentu memiliki pengaruh, fi nuzulil matar, pada turunnya hujan, fa hadzal i'tiqadu syirkun, kata Syekh menyebutkan hukumnya, maka keyakinan ini adalah syirik. Tajibut taubatu minhu, wajib bertaubat darinya. Wa yajibu nisbatu nuzulil matari ilallahi jalla wa'ala, dan wajib menyandarkan turunnya hujan kepada Allah jalla wa'ala. Taib itu penjelasan perkara atau perilaku jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah umat ini. Yang ketiga, sekarang yang keempat, waniyahatu alal mayyit, meratapi mayyit. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya, raf'us sauti inda mautil mayyit, mengangkat suara, berteriak ketika meninggal seseorang, ya, keluarganya, kerabatnya, ada yang meninggal, dia teriak-teriak. Ya. Naam, jaza'an wa tasakhutan. Ya. Karena tidak rela dan murka. Tidak rela, tidak terima dia, tidak ridho dia, keluarganya meninggal dan murka dia. Ini salah satu penafsiran tentang an-niyahatu 'alal mayyit. Penafsiran yang kedua kata Syekh, au dzikru mahasinil mayyit, atau menyebut kebaikan-kebaikan mayyit. Ini juga termasuk bentuk ratapan. Ya, mahasin, kebaikan-kebaikan mayit disebut. Naam. Mayit. Jadi ketika ada orang yang meninggal, sikap yang benar kita doakan dia agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Ya, tidak usah berlebihan. Ya. Naam, menyebut-nyebut kebaikannya, memuji-muji dan menyanjung-nyanjungnya. Karena salah satu penafsiran meratapi mayit. Faniyahatu min kaba'iridz dzunub, maka meratapi mayit termasuk di antara dosa-dosa besar. Ini bukan dosa kecil, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele, dosa besar. Ya, jangan dianggap dosa besar itu ketika seorang mencuri, apalagi berzina atau membunuh. Meratapi mayit termasuk dosa besar, tidak kalah besarnya dengan dosa-dosa itu. Karena diancam dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan ancamannya, an-naihatu, ya, wanita yang meratapi mayit. Disebutkan sini dengan bentuk muannas, bukan berarti tidak ada kaum laki-laki yang meratapi mayit. Di sini disebutkan perempuan ala sabil al-aghlabiyah, karena umumnya kebanyakannya yang meratap adalah para wanita. Coba untuk perhatikan, kalau terjadi musibah kematian, mungkin di keluarga kita siapa yang banyak menangis, teriak-teriak, siapa? Kaum wanita. Laki-laki keumumannya kalem-kalem saja. Betul? Bukan berarti enggak ada laki-laki yang seperti itu, ada juga, tapi umumnya kaum wanita. Ya. Nah, Di sini diancam wanita yang meratapi mayit idza lam tatub, jika dia tidak bertobat qabla mautiha, sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dalam keadaan memakai sirbal, yaitu pakaian yang terbuat dari qatiran. Ya, kata qatiran ini disebutkan dalam surat apa? Ibrahim, ya. Cairan seperti aspal. Ya, itu yang dia pakai. Wa dir'un min jarab. Dan dir'un min jarab. Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa yang melengket di kulit. Ya, ini kulitnya penuh dengan penyakit kulit kudis, ya, membusuk, penyakit yang membuat kulit itu membusuk, penyakit kulit. Bisa dibayangkan, ya, kulitnya membusuk, kemudian pakaiannya cairan dari cairan seperti aspal. Nah, kata Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza kana jilduha min jarab, apabila kulitnya, ya, dari penyakit kudis, ya, biasanya kan membusuk, meleleh. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, kemudian dia memakai sirbal, ya, pakaian dari cairan seperti aspal, sara hadza ashaddu isti'alan fin nar, maka ini, ya, akan menambah nyala api itu, akan semakin besar nyalanya di dalam api neraka. Iya kan? Dia berada di dalam neraka dalam keadaan pakaiannya dari cairan seperti aspal, kulitnya membusuk, ditambah terbakar api neraka, semakin besar bara nyala api itu, seperti api yang disirami bensin, lebih besar lagi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Ini adalah gambaran azab yang akan didapatkannya. Ketika keadaannya seperti itu, maka api yang menyentuh tubuhnya akan semakin besar nyala api itu. Nah, faniyahatu kabiratu min kabairidzunub. Berdasarkan hal ini, adanya ancaman dalam hadis berarti meratapi mayit termasuk di antara dosa-dosa besar, dan dia termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wahia min umurin jahiliyah. Lalu bagaimana sikap kita apabila ada keluarga kita yang meninggal? Syekh mengatakan, wal wajibu as-sabru wal ihtisab. Yang wajib adalah bersabar, menahan diri, tahan diri kita. Ya, sabar dengan tiga rukunnya. Tahan diri kita dari mengeluh, ya, berkeluh kesah. Tahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jal. Tahan anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak sabar kita. Tidak sabarnya kita seperti menampar pipi, mengacak-acak rambutnya, ataukah merobek leher bajunya, atau yang lain. Nah, piring pecah, gelas terlempar, dan seterusnya. Ya, tahan diri. Dan ihtisab, ya, ditambah dengan mengharapkan pahala. Itu ladang pahala. Jangan mengira bahwa pahala itu didapat ketika sholat, baca Quran, sedekah. Tidak. Ketika mendapat musibah pun itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dengan catatan sabar dan ihtisab mengharap pahala. Nah, wala wala yadkhulu fi hadzal buka 'ala al-mayyit, dan tidak masuk dalam masalah ini hada, isim isyarat hada, kembali kepada an-niyaha, ya. Tidak masuk dalam kategori meratapi mayit adalah menangis, al-buka'u 'ala al-mayyit, ya, menangisi mayit. Nah, Lalu apa bedanya dengan raf'us shaut tadi? Kalau raf'us shaut dia berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Kalau menangis, meneteskan air mata. Beda ya. Kalau dia membuat-buat tangisannya, nah ini membuat-buat tangisannya, dibuat-buat, bukan dari dalam tapi dibuat-buat, itu niyaha. Tapi kalau tidak sadar ya, menangisnya itu tidak dibuat-buat tapi memang bersumber dari perasaan kasih sayang yang ada dalam hatinya, maka itu tidak masuk dalam kategori niyaha. Alasannya kenapa? Li'annahu laysa bisita'atil insan an yahbisahu. Karena seseorang tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa menahan air matanya tumpah. Tidak ada bendungannya. Mau dibendung? Enggak ada bendungan. Enggak bisa dibendung. Sudah. Nah. Baik, enggak bisa dia menahannya. Ya, secara tabiat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Nabi alaihissalatu wassalam baka, beliau menangis. Padahal beliau adalah Nabi alaihissalatu wassalam, utusan Allah. Ya, naam, manusia yang paling mulia. Baka, ya, beliau menangis. Padahal beliau adalah imamus sabirin. Nabi adalah kudwa orang-orang yang bersabar. Beliau adalah orang yang paling penyabar. Beliau menangis. Lama mata ibnu Ibrahim, ketika putra beliau Ibrahim meninggal, waqala, dan beliau mengatakan, innal aina tadma'u, sesungguhnya mata mengeluarkan air matanya, walqalbu yahzun, walqalbu yahzunu, dan hati sedih, wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Allah ridha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan sungguh kami dengan perpisahan dengan wahai Ibrahim benar-benar bersedih. Naam. Jadi kesedihan yang muncul dari dalam tidak dibuat-buat ya. Yang tidak bisa ditahan, maka itu adalah tabiat manusia yang menunjukkan bahwa dia memiliki rasa kasih sayang. Ya, bukan berarti kalau dia tidak menangis keluarganya meninggal ya. Kemudian dia tidak menangis berarti enggak punya rasa kasih sayang ini. Enggak. Ya, bisa saja dia hatinya bergejolak tapi dia tahan agar tidak menangis. Dipahami? Nah. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dibendung. Waqala, dan Nabi mengatakan, innallaha la yu'adzibu bidam'il aini. Sungguhnya Allah tidak menyiksa dengan sebab keluarnya air mata, wala bihuznil qalbi, tidak pula karena sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihada ya'ni al-lisan au yarhamu. Tetapi Allah mengazab karena ucapan yang diucapkan oleh lidah kita. Nah ini. Ya, makanya harus menahan lisan. Au yarham, ataukah Allah merahmati karena lisan. Jadi tergantung apa yang dia ucapkan ketika terjadi musibatul maut. Jika mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan mengazab dia karena dia termasuk an-naihah. Adapun jika dia mengucapkan ucapan-ucapan yang dibimbingkan di dalam syariat yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah, seperti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya. Baik, fa idza takallama al-insan, maka apabila seorang berbicara bi kalamin yurdillaha indal musibah, dengan suatu ucapan yang membuat Allah ridha ketika mendapatkan musibah, wa qala, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kita adalah milik Allah, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Wa hamidallaha wa syakarah, dan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Ya, jadi ketika mendapat musibah kita bisa memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Nah, bukan mengatakan syukurin kamu. Bukan. Ya. Ada saudaranya dapat musibah, dia katakan apa? Syukurin. Nah, bukan itu maksudnya. Kalau itu apa? Hah? Itu sifatnya tercela kalau seperti itu. Jadi memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur? Karena dia mengetahui bahwa dengan musibah itu dia mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala dan diampuni dosanya. Ghafarallahu lahu wajabara musibatah, maka Allah akan mengampuni dosanya dan akan menggantikan ya musibah yang menimpanya. Nah, kita dan berharap mendapat ganti yang lebih baik tentunya. Mendapat ganti yang lebih baik. Fadil arba'u, maka empat hal ini min umur jahiliyah, termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Wahya baqiyatun finnas, dan hal-hal tersebut masih tetap ada di tengah-tengah manusia. Fayajibu taubatu minha, maka wajib bertaubat darinya. Padahal hadis, dan hadis menunjukkan ala annahu laysa kullu man fihi syai'un minal jahiliyati yakunu kafira. Ya, hadis menunjukkan bahwa tidak semua orang yang padanya ada suatu dari perkara jahiliyah menjadi kafir dengannya. Nah, ya, difahami. Jadi ada rinciannya. Ada yang bisa menyebabkan kufur, ada yang tidak boleh dihukumi kafir semuanya. Jahiliyah berarti kafir, tidak boleh. Ya, ada yang berupa kekufuran, syirikan, ada yang berupa dosa besar, ada yang berupa bid'ah, ada yang berupa maksiat, ada yang berupa dosa kecil. Baik. Fa umurul jahiliyah, maka perkara-perkara jahiliyah minha ma huwa kufrun, ada yang berupa kekufuran, wa minha ma huwa duna dzalika, ada pula yang di bawah hal itu ya, di bawah kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini empat masail yang kita pelajari, ya, dihafalkan karena pendek, ya, pendek, dia dikumpulkan dalam satu hadis riwayat Muslim, masalah berapa? 87, 88, 89 dan 90, berarti sisa berapa masalah? 128 kurang 90, siapa ini yang jago matematika? 128 kurang 90 38 ya. Semoga Allah mudahkan kita selesaikan, semoga bisa selesai sebelum Ramadan. Nah, jazakumullah khairan, tafadhalu.